Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin ratin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Hari ini kita akan lanjutkan malam ini tanggal 7 Dzulqa'dah 1443 Hijriah atau tanggal 6/6/2022. Kita melanjutkan serial kajian Syarah Alfiyah Ibn Malik rahimahullah, pertemuan yang 158 bait 55 sampai 56 dan halamannya 208 di PDF-nya. Kemudian kita mulai dengan bacaan matan. Matan dah langsung aja mas, biar cepat ini. Hari ini spesial. Kita baca matanya dari Nakirah wal Ma'rifah. Baru besok insyaallah kalau sudah enakan dari awal lagi. Qala mu'alif rahimahullah, Nakiratun qabilu al-mu'assira أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي فمن ذي غيبة أو حضور أو أنت كأنت وهو سمي بالضمير وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابني أكرمك والياء والهاء من سليه من ملك وكل مضمر له البناء يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نسب. نعم. Kemarin kita masuk 5556 yaitu wadu tisalin minhu ma la yubtada ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابني أكرمك والياء والهاء من سليه ما ملك وذو اتصال itu adalah من الضمير ضمير di situ منه darinya ya ما لا يبتدا yang tidak ada awalannya ولا يلي إلا اختيارا أبدا dan sampingnya setelah illa tidak ada pilihan selama-lamanya. Wa kalya'i wal kafi seperti kaf ya seperti ya wal kaf. Seperti ya dan kaf. Min ibni akramak. Seperti contohnya ibni akramak. Anakku akramak. Ya. Akramak. Anakku itu dia itu apa menghormatimu akramak wal ya'i wal ha min salihi ma malak ya dan ha itu dari salihi ya salihi ma malak kata-kata salihi hi di sini ya kata-kata ininya berkaitan dengan dhamir ya kaitan dengan dhamir. Nah. Dan penjelasan di dari hal tersebut, ya, kontekstualnya adalah kaitannya dengan penjelasan itu domir, domir ya dan kaf pada lafadz ibni akramak itu domirnya juga berupa ya dan ha dari lafadz kalihi ma malak. Tapi di sini kaitannya ya alfiah ini kata-kata ibni ini kalya'i wal kafi min ibni akramak wal ya'i wal ha min salihi ma manak. Kata-kata domir in ibni itu domirnya muttasil, muttasil majrur, ya'nya tidak boleh didahulukan sebab ya jadi mudhaf ilaih ibni. Kemudian akramak domirun muttasilun mansub, kafnya itu tidak boleh didahulukan sebab bisa keliru dengan kaf tashbih. Ini contoh lain dari penjelasan. Kemudian salihi, kata-kata salihi ini domirun muttasilun marfu, ya di sini salihi, lafadz salihi itu tidak boleh didahulukan sebab dia sebagai apa? Ada tidak boleh mendahului fi'il. Fa'il tidak boleh mendahului fi'il. Nah, ini contoh dari awalnya. Maka ibni ini ya mutakallim. Ya-nya di sini mas. Ya. Ya. Wal ya wal kaf. Kafnya itu di sini. Akramak. Kaf, kafnya itu kaf mukhatab. Kemudian wal ya, ya wal ha. Ya-nya di sini apa? Ya salihi. Hi. Ya. Ma malak ha. Ya dan ha gandeng salihi ma malak. Ya. Dan di situ salihi kaitannya dengan ya-nya itu salihi. Nah. Ya. Kaitannya kata-kata dari diambil dari nah. Sala, yasli, sali, isli. Ya. Maksudnya di sini kaitannya naza'a salaha wa akhrajahu. Di sini menjadikan kebaikan atau juga menghilangkan kegundahan. Itu bisa ditafsirkan letter lock-nya seperti itu. Tapi di sini kaitannya dengan bil munasabah berkaitan dengan baitnya. Bait yang dipakai oleh Syekh penulis. Jadi ada tasliyah. Kurang. Kita juga sedangkan jadi salihi menghiburnya ma malak dengan apa yang menjadi malak. Ya. Ini kaitannya, kemarin kita sudah bahas yang lima-limanya tentang dutisolin ay minad dhamiri wa dutisolin. Dutisolin minhu, hu di sini adalah dari dhamir yang bersambung dengan tisol. Maksudnya apa? Dhamir itu adalah mutasil, ada munfasil. Dhamir ada pertamanya mustatir, ada baris, kemudian ada mutasil nempel, ada munfasil terpisah. Ya, mut itu diimut, munfasil muntah, dilepaskan. Nah, ini juga sudah ya. Kayak di sini fan muttasil la yumkin infisaluhu. Muttasil itu tidak mungkin dipisahkan. Itu berkaitan erat. Au ma la yuntaqu bihi munfasilan, atau yang tidak diucapkan secara terpisah. Ya, misalnya ini kita buka anta jalasta. Kalau kita buka di sini muttasil. Kalau anta di sini munfasil di sini. Ya. Kemudian kita kemarin juga sudah bahas amal munfasil. Jadi ini berkaitan apa? Muttasil dan munfasil. Nah, fama sahha an yuntaqa bihi mufradan. Jadi apa yang benar berlaku ketika diucapkan sendirian itu sudah munfasil namanya. Anta. Ya. Anta. Iqra ya ya akhi, anta. Antanya di situ bisa berdiri sendiri. Nah. Kemudian wala yali ila ikhtiyaran abada. Yani wala yaqa'u ba'da illa fi halil ikhtiyar. Tidak akan ada, ya, misalnya apa, illa anta, kecuali engkau, itu maka tidak ada ikhtiar lagi, dalam kondisi pilihan enggak ada. Wal muradu bihalil ikhtiar al kalamil mansur wa aqsurul ittirar. Ya, maksud dari ikhtiar di sini adalah kalam mansur, kalam yang sifatnya di situ ada sajaknya, prosanya akhirnya. Wa aqsuru ittirar, dan sebaliknya itu adalah ittirar yang harus ada, bukan pilihan. Ittirar itu harus ada, ya, yang sudah darurat adanya itu harus. Wa wasyir, ini adalah syair. Fa innal muttasila qad yali illa, maka muttasil itu bisa di sisinya ada illa fi halid darurah, dalam kondisi darurah. Syi'riyah, darurah yang sifatnya itu syi'riyah. Mithlu qawli syair seperti a'udzu bi rabbil arsy min fi'atin baghat 'alayya fama li a'udzu illahu nasiru. Ini illa huwa, tapi karena dia itu syi'rnya itu harus ada wanya, enggak perlu illahu. Illahu, hu-nya ditulis seperti ini. Ya, nasiru. Ya, aku berlindung dengan Rob penguasa ars dari kelompok yang memberontak atasku. Pemali, maka tidak ada bagiku audu, ya, tempat untuk berlindung illahu, kecuali dia nasiru, pelindung, menolong. Ini harusnya illahu. Nah, illahu. Makanya di sini fahuna alha'u dhamirun muttasilun ja'at ba'da illa lidarurah. Ini maka ini adalah dhamir muttasil yang datang setelah illa karena darurah. Wa darurah ala ismiha tusta'malu fi mahali darurah. Sesuai dengan namanya, darurah itu dipakai dalam kondisi darurat. Wa la tusta'malu fi mahali ikhtiar. Tidak dipakai dalam kondisi yang pilihan. Wa daruratu mawjudatu anil arabi musallamun biha. Dan darurat, ya, keharusan yang sangat itu sudah ada pada orang-orang Arab, ya, musallamun biha, dan ini sudah dipasrahkan dengannya. Di annana la nastati'u an nukhdi al araba liqa'id nahwi, karena kita enggak bisa, istilahnya apa, merendahkan orang Arab dengan kaidah nahwu. Ya orang Arab, kayak orang Indonesia, ya ngomong bahasa Indonesia, walaupun tidak sesuai kaidah tapi difahami. Ya kalau ini menyalahkan orang Arab, ya itu salah, nggak sesuai kaidah. Loh, yang Arab siapa nih? Ya seperti itu. Lakin law aradna an naqula nahnu sya'ran min indina. Kalau kita katakan bahwa ini syairnya itu adalah sesuai dengan keinginan kita, fahalana an nasluka hadzal maslaka? Apakah kita itu harus menempuh jalan yang ini? Maka jawabnya na'am, iya. Dana an nasluka li'anna ahlal jahiliyah laysu aula bil udri minna. Karena ahlul jahiliyah itu tidak termasuk yang boleh diberikan udur. Ya, ini sudah dibahas kemarin jelas ya. Makanya disebutkan sih illa di sini illa ikhtiar li'anna al-asya'a tatabayyanu bididdiha, karena segala sesuatu itu menjadi jelas dengan abdanya lawannya. Kalau antum pernah belum pernah dilawan, belum pernah belajar ada perselisihan persengketaan, maka antum tidak akan tahu bagaimana kadar yang seharusnya. Ya. Ini kemarin juga sudah tentang akramani, nah, ibni, ini domir muttasilah. Kata ganti yang menyatu, ya-nya, ibni, ya. Sekarang, begitu juga kaf, di sini kemarin, akromak, ini juga akromak di sini mas. Ini apa? Domir muttasil, kafnya di sini apa? Domirun muttasil. Li'annahu la yubtada'u bihi, karena itu tidak memulai dengannya. Ka'anya itu kan di akhir. Tidak memulai sendiri. Wala tali illa fi ikhtiyari. Dan tidak ada sampingnya ada illa. Kecuali ada pilihan. Wa ya fi hadal misali mansubatun. Dalam misal ini dia mansubah. Akromak. Ya. Akromaka maksudnya di sini. Wa isuma ja'at fahiya fi dhamair muttasilah. Itu datang dengan domir yang bersambung. Sawa'un ja'at mansubatan, baik itu mansubah kama fi misal alladhi dzakara al-mu'allif, sebagaimana dalam misal yang disebutkan oleh mu'allif, am ja'at majruratan, atau bisa juga majrurah. Kama fi qawlika, sebagaimana dalam perkataan marra bika ghulamiki, telah melewatimu ghulamiki, anak pemudamu, maksudnya anak mudamu. Fa innal kafa huna fi mahal jarrin. Kaf di sini dalam kontekstual jar. Al awal bil harfi wasani bil idhafah. Yang awalnya marrabi, harfnya bi. Kedua gulamiki, ya menjadi gulami itu karena dia i-nya itu apa? Idhafah. Di idhafah, disandarkan. Marrabiki atau marrabika wa gulamiki. Ya. Ini harusnya wa gulamika. Ya, gulamika. Yang kasrahnya cuma gulami. Kemudian kita lanjutkan sekarang. Wala farqa baina an takuna al-kafu huna lil mufrad ka akramaka wal mufradati ka akramaki aw lil musanna akramakuma aw lil jama'ah al madkur ka akramakum aw li jama'atil inas ka akramakunna wad dhamiru fiha huwa al kafu faqad wa man ba'dahuma ba'daha fa huwa alamatu tasniyatin aw jam'i dhukurin aw jam'i inasin. Wala farqa baina an takuna al-kaf huna lil mufrad, dan itu tidak ada perbedaan antara kaf di sini untuk mufrad, ya. Maksudnya mufrad romak atau mufrad apa akromak ki, tidak ada bedanya, atau lil musan akromakuma, ini domir kata ganti yang nempel ya, akromak ka, akromak ki, akromakuma untuk jamak dzukur ke akromakum, akromakum ya, memuliakanmu, memuliakan kalian berdua, memuliakan kalian. Au li jama'atil inas, atau jamaah perempuan. Seperti apa? Ka akromakun, seperti akromakun telah apa? Dia telah menghormati kalian wahai perempuan. Wadhamiru fiha huwal kafu faqat. Dhamir di dalamnya itu hanya kaf saja. Wa ma ba'dahuma fa huwa alamatu tasniyatin au jam'i dzukurin au jam'i inasin. Dan setelah itu hanya tanda untuk apa? Tasniyatin, untuk yang kedua. Kata benda kedua, dhamir dua. Atau jam'i dzukurin atau jamak laki-laki, jamak inasin, jamak perempuan. Jadi itu jamak, aja jamak. Jadi maksudnya akromak, dia memuliakan kamu. Akromaki, dia memuliakan kamu perempuan. Satu. Untuk lil musanna, akromakuma, dia telah memuliakan kalian berdua. Akromakum, dia telah memuliakan kalian. Atau akromakunna, dia telah memuliakan kalian wahai perempuan. Sama perempuan. Nah, sekarang qaluhu salihi al-ya'u fi salihi ghair al-ya'i fi ibni. Sali di sini, ya di sini adalah beda dengan yang ibni. Ibni itu anakku. Salihi, sali di sini adalah awalnya. Kenapa? Fahiya fi ibni dhamirun mutakallim. Kalau yang ibni anakku, ku di sini adalah dhamir mutakallim. Dhamir yang apa sifatnya? Yang mengajak bicara. Yang berbicara. Wa fi salihi, dalam salihi dhamirun mukhatabatin. Ini apa? Dhamir mukhatabatin. Untuk perempuan salih. Ya. Fal ya'u allati hiya dhamiru mukhatabatin min ad-dhamir muttasilah. Maka ya di sini adalah dhamir mukhatabah, mukhatabatin min ad-dhamair, dari kata ganti yang muttasilah, yang bersambung. Wa hiya huna fi salihi, contohnya dalam salihi, fi mahali raf'in, dalam kedudukannya rafa. Li anna ya al-mukhatabati la yumkin an ta'tiya illa marfu'atan, karena ya mukhatabah misalnya tadi ibni dan yang lainnya itu tidak mungkin datang dengan membawa kecuali apa? Marfu'ah. Pasti harus marfu'. Ya. Marfu'ah maksudnya bukan bu marfu'ah. Ya. Marfu'ah artinya dirofakkan, didomahkan. Wa mithluha ya'ul mukhatabati. Contohnya adalah ya' mukhatabah. Misalnya apa? Takulina. Takulina. Ya. Dia perempuan itu berkata takulina, wafi bukan wafi, engkau perempuan, karena anti di sini takulina ya, jadi makanya kalau Aku Lina itu apa mas? Gak ada yang tahu fiilnya pakulina. Kebiasaan itu mas, pakulinan. Aduh, benar-benar. Malam ini sesuatu antum. Takulina artinya kamu perempuan ngomong. Ya. Kalau pakulina ya pakulinan, mas. Saya pakulinan. Ya. Ya. Ya, makanya harusnya pakulina kan. Nah, kalau pesetin orang Jawa pakulinan. Kayak orang yang di sini pakulina. Jadi dari kalau dari tekstualnya ada pola, ada pak. Karena bahasa Jawa, apa bahasa Arab itu enggak ada pa, mas. Ya. Karena adanya ba. Ya. Kala yakidu. Ya, kaidan nimbang, mas. Ya, atau tidak mengkiaskan kala yakilu. Ya. Takulina. Tidak ada ya tadi bakulina, tidak ada. Ini hanya sekedar cocok. Biar malam ini antum enggak ngantuk semua. Takulina yaitu wafihi akrimihi. Akrimihi. Takulina tadi katakan seperti itu. Kemudian wafi akrimihi. Akrimihi artinya apa? Engkau perempuan itu menghormatinya. Akrimihi. Walha di sini fisalihi itu fi mahali nasbin ala annahu maf'ulun awal, karena dia adalah dinasabkan karena dia maf'ul yang pertama. Maf'ul itu artinya objek penderita. Wahia domirun mutasilun, itu adalah domir mutasil, domir yang bersambung. Wama fi qaulika ma malak wa maf'ul tsani, ini adalah maf'ul yang kedua. Idan al-ha'u takunu mansubatan kama fi misalil mu'allif salihi wa takunu majruratan mislu marrabihi wa kitabihi fal-ula majruratun bil-harfi wa thaniyatu bil-idhafati wa takunu lil-mufrad ya, lil-mufradi al-mudhakkari وتكون للمفردة المؤنثة مثل مر بها وتكون للمثنى مثل مر بهما والجماعة الذكور مثل مر بهم والجماعة الإناث مثل مر بهن. نعم. Ini contohnya. Ya. Idan lalu al-ha di sini takunu mansubatan. Apa mas mansubatan? Dinasabkan. Kama fi misali mu'alif, seperti contoh dari mu'alif. Salih. Ya. Takunu majrurotan. Ini menjadi majrurah. Contoh apa? Marrabihi wa kitabi, telah berlalu dengannya dan kitabnya. Al-ula, yang pertama, majruratun bil harfi, ini jadi majrurah dengan harf. Wasani bil idhafati, yang kedua dengan idhafah, dengan disandingkan, ya, disandarkan. Watakunu lil mufradi al mudzakkari, itu juga berlakunya untuk mufrad mudzakkar dan juga berlaku untuk mufrad musanna. Islu marra biha, telah berlalu dengannya. Watakunu lil musanna, dan juga berlaku untuk musanna seperti contohnya marra bihima, telah berlalu atau telah melewati dengan keduanya. Wal jama'ati ad-dukuri, dan jama'ah dukur, jama'ah laki-laki. Mislu marra bihim, telah berlalu dengan mereka, melewati mereka. Wal jama'ati al-inas, dan jama'ah dari perempuan. Mislu marra bihinna, telah berlalu dengannya. Nah, ini lanjutkan ya. Fastafadna al-an anna dhamir al-mukhatabati yakunu muttasilan. Bahasanya dhamir mukhatabah. Anda tanya sekarang, dhamir mukhatabah itu apa, Mas? Dhamir mukhatabah apa? Zak. Dhamir mukhatabah apa, Zak? Ya. Dhamir mukhatab. Hah? Dhamir yang bersambung. Bersambung apa nih? Dhamir mukhatabah itu apa? Contohnya. Dhamir mukhatabah. Ini anna dhamir al-mukhatabati. Dhamir mukhatabah itu apa contohnya? Yakunu muttasilan. Apa, Mas? Yang sing di dhamir mukhatabah sing di, Mas? Yang mana, Mas? Dhamir mukhatabah. Dhamir mukhatabah yang mana? Nah, wa misluha ya'ul mukhatabati fi taqulina. Nah, sama tadi Anda mengatakan takulina. Nah, antum takulinan. Jangan ngantuk makanya, Mas. Allahumma fi'arib, Mas. Jazakallahu khairan. Semoga nambahkan antum semangat. Jadi dhamir al-mukhatabah, dhamir yang untuk perempuan. Perempuan yang mukhatabah, yang diajak bicara. Ya. Yakunu muttasilan. Ini harus berupa dhamir yang muttasilan, yang bersambung. Wa anna ha al-ghaib. Ha al-ghaibi, bahwasanya ha ghaib yakunu muttasilan bi khilafi iya. Ini bisa disambung tapi jadi khilaf. Ada iya fi iyahu, sa'ti annaha min ad-dhamair munfasilah. Dan akan ada penjelasan tentang dhamir munfasilah, ada kata ganti yang terpisah. Kata ganti yang terpisah. Idan al-muallif rahimallah masala li dhamir al-muttasilah bi arba'ati amsilatin. Oleh karena itu muallif Ibnu Malik itu memberikan pemisalan dengan dhamir muttasilah, dengan kata ganti yang bersambung, dengan empat contoh. Yang pertama, al-awwal ya'ul mutakallim, ya al-mutakallim. Tsani, tsani kaful mukhatabi. Kaful mukhatabi. Contohnya apa? Akromaka. Ya. Salis yang ketiga, haul ghaib. Al ghaib. Tanya apa? Tadi salihi. Salihi. Ya. Kemudian ya'ul mukhatabati. Ya'ul mukhatabah. Apa mas? Salihi. Ya. Akrami. Nah. Sekarang kita masuk pada bait yang ke-57. Kullu mudmarin lahul bina yajib walafdu ma jurra kalafdi ma nusib. Jadi wa kullu mudmarin, dan setiap mudmar, mudmar itu yang mengandung kata ganti mas, lahu baginya albina yajib. Itu apa? Lahu baginya albina. Albina maksudnya apa? Tetap mas. Yajib wajib. Karena ada domir itu apa mas? Tuh, antum lihat di atas. Ya, ada baris, ada mustatir. Nah, dan di sini, ya, bina itu adalah, ya, nanti akan dijelaskan. Ini wajib. Walafdu majurro, ya, lahu bina, maksudnya bina itu mabni mas. Bina itu maksudnya apa? Mabni. Kullu mudmarin lahul bina. Maksudnya setiap kata ganti itu pasti mabni mas. Ana ya ana, anta ya anta. Gak mungkin menjadi antu. Ya. Paham? Hukumnya mabninya apa? Yajib. Wajib. Wa lafdu ma jurra lafdi ma nusib. Dan lafadnya ma jurra, apa yang dijarkan. Lafzi seperti lafat apa? Manusib, apa yang dinasabkan. Ya, manusib nasabkan. Nasab itu apa? Difathahkan. Nah, sekarang syarah penjelasan di sini. Qaluhu wa kullu mudmarin lahul bina yajib. Setiap mudmar, setiap yang mengandung dhamir, baginya itu apa? Bina, maksudnya apa? Mabni. Hukumnya yajib, wajib. Hada syadru ata bihil muallifu qawatan lima ba'dahu lianna hukmahu ma'rufun minal babi alladhi sabaqa fi qawdihi walismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni kasyabahin wad'i fi ismai ji'tana wal ma'nawi fi matawafi huna. Ada perusahaan ini mas. Ya. Ini masih di sini. Ya. Di. Nah. Nah, di sini. Walismu minhu mu'rabun wa mabni li syabain min al-hurufi mudni ka syabain wad'i fi ismi jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Ini sudah otomatis, enggak perlu ngapa, Mas. Karena apa? Terbiasa baca. Wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Itu tentang mu'rab dan mabni. Maka di sini wal ismu minhu mu'rabun wa mabni. Isim itu ada mu'rab dan ada mabni. Mu'rab itu yang dinamis, mabni itu yang bleketis. Ya. Mu'rab itu yang murub. Mabni itu yang tidak bisa bergerak. Tetap. Lisyabahi minal hurufil mudni. Ini karena lisyabahi minal hurufi dari persamaan dari huruf-huruf yang mudni, yang dekat. Kasyabin wad'i fismajik tanah. Seperti tasbih penyelamaan dengan peletakan dalam ismai, dalam isim apa? Ji'tana. Ya, engkau telah mendatangi kami. Wal maknawi, dalam maknawi, fi mata wa fi huna, dalam mata wa fi huna, dalam isni. Kemudian kemudian sudah 38 menit untuk hari ini, sudah kita cukupkan karena nanti akan kengkeng tau mas, akan kebanyakan mas, overload. Hari ini sudah karena berusaha, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita usahakan ini, apa yang kita baca ini sebagai pemberat amalan kita kelak di menisab, dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.